Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya pada halaman 163. Masih terkait dengan ketentuan atau batasan-batasan syariat yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala, perbedaan antara sunnah dan bid'ah. Qala, as-su'al, pertanyaan, ma nasihatu syaikhina li ba'dil ikhwati alladhina la yufarriquna baina da'watil 'ami alladhi waqa'a fil bid'ati wa baina ad-da'iyati ila al-bid'ati wa ma huwa manhajus salafi fi dhalik. Apa nasihat syekh kami untuk sebagian ikhwah, saudara kita, yang tidak membedakan antara dakwah kepada ami, orang yang masih dangkal ilmunya atau tidak memiliki ilmu, yang terjatuh kepada kebid'ahan, dan antara dakwah kepada ad-da'iyah. Ya, apa nasihat syekh kepada sebagian saudara kita yang tidak membedakan antara dakwah kepada orang umum, orang awam, yang terjatuh kepada bid'ah, dan sang da'i yang menyeru kepada kebid'ahan, dan apa manhaj salaf dalam perkara ini? Qala, al-jawab, jawabannya, as-salafu farraqu baina ad-du'ati wa ghairihim. Salafun salih membedakan antara du'at, ay du'at al-batil, para corong, para da'i kebatilan, dan selain mereka. Sehingga mereka membedakan da'iyah wa ghair ad-da'iyah. Ad-du'atu amaluhum bisyiddatin, hajaruhum wa qata'uhum, wa lam ya'khudhu anhum al-ilma. Para da'i kebatilan, amaluhum, ay salafus salih, para pendahulu kita, memperlakukan mereka dengan syiddah, dengan tegas dan keras. Hajaruhum, meninggalkan ahli bid'ah, wa qata'uhum, memutus hubungan dengan mereka, dan tidak mengambil sedikit pun dari mereka ilmu. Tidak mengambil ilmu dari mereka, walaupun dia hafizul Quran. Naam. Qala, wa idza tamada fi da'watihi ila al-batil. Tayyib. Jika dia terus-menerus di atas dakwah menuju kebatilan, sang da'i tadi membangkang, diingatkan, ditahzir, tayyib, terus menerus di atas kebatilan tersebut, agharru bihi walatal umur fayaqtulunah, maka urusannya dikembalikan kepada walatul umur, diserahkan, bukan lagi permasalahan tahzir mentahzir, namun di sini terdapat bahaya yang luar biasa sehingga diserahkan kepada ulatul umur, pemerintah kaum muslimin, pemerintah yang menyelesaikan. Fayaqtulunah, sehingga ulatul umur membunuh ahli bid'ah tadi. Subhanallah. Nah, sampai demikian perlakuan para ulama dan umara ketika itu terhadap du'at ad-dhalal, para penyeru kesesatan, para penyeru kesesatan, sampai dibunuh, sampai disembelih. Ya, demikian tegas hukuman bagi orang yang mengubah agama Allah. Ila akhiri ma amalu bihi ulaika ad-dhalala, dan lain sebagainya. Ya, perlakuan yang diberlakukan oleh ahlu sunnah wal jamaah, salafun salih, terhadap mereka para corong-corong kesesatan. Wa amma as-sakitu wal 'ami, adapun orang yang diam, al-'ami, orang yang awam, fa hadza lahu mu'amalatun ukhra, maka orang semisal ini, orang awam, memiliki perlakuan yang berbeda. Tidak seperti yang pertama, in kana indahu ilmun, jika dia memiliki ilmu. Dia sakit, dia diam, masih awam, bukan da'i. Wal'an insya'Allah ma yahtaju ila ma inda ahlil bida'i min ilmin. Saat ini insya'Allah kita tidak membutuhkan apa yang dimiliki oleh ahli bid'ah berupa ilmu. Kita enggak butuh ilmu mereka. Li'annahum ma indahum ilmun al'an. Mengapa? Karena saat ini ahli bid'ah tersebut enggak punya ilmu, mau diambil apanya? Sisi nahunya dari apanya? Mustalah hadis dari hadis dan semisalnya. Li'annahum ma indahum ilmun al'an. Kalau dulu masih ya sebagian ulama yang kokoh rasikhun fil ilm mengambil hadis Nabi SAW namun dengan penuh kehati-hatian, hadis-hadis yang tidak mendukung kebid'ahannya. Demikian pula diambil dari ya mereka yang tidak menyerukan kepada kebid'ahannya. Adapun da'iyah tidak diambil hadisnya. Adapun sekarang kata beliau, li'annahum ma'indahum ilm, enggak punya ilmu, enggak perlu diambil. Kana as-salafu yahtajuna ila ma 'indahum min hadits Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dahulu salaf membutuhkan apa yang mereka miliki berupa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebatas itu. Untuk menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak hilang. Sehingga mereka mengambil ilmu dari sebagian mereka. Tidak semuanya diambil. Sebagian ilmu dari mereka, sehingga di sini terdapat upaya menempuh dua perkara yang atau meninggalkan dua hal yang berbahaya. Apa bahaya bahayanya? Bahaya pertama adalah mengambil ilmu dari ahli bid'ah. Yang bahaya kedua adalah membiarkan hilangnya hadis Nabi SAW. Maka ditempuhlah bahaya pertama untuk menyelamatkan yang kedua, mengambil ilmu dari mereka demi menyelamatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhdhu tayyib akhaffi ad-dararain, mengambil madarat yang lebih ringan dari keduanya. Kalau tidak diambil, hadis tersebut akan hilang. Kalau tidak diambil dari ahli bidah itu akan lenyap. Nah, maka di sini menjaga agama lebih diutamakan daripada mengambil tadi. Adapun kebatilannya, kerugiannya kembali kepada ahli bid'ah tersebut. Adapun saat ini barakallahu fikum ma indahum ilm, mereka enggak punya ilmu, enggak perlu diambil. Ya, ambil belajar qiraah kepada fulan, punya qiraah misalnya, atau punya ilmu hadis atau memiliki kelebihan fikih. Ma nahtaj ila dzalik, kita enggak butuh kepada itu. Kenapa? Karena ahlu sunnah wal jamaah mutakathirun, banyak punya berbagai cabang ilmu. Cukup mengambil dari mereka. Ini termasuk bentuk al-barakah ma'akabirikum. Berkah itu bersama dengan akabir, yaitu siapa? Ahlu sunnah wal jamaah, bukan ahli bid'ah. Maka jangan terkecoh. Oh mereka masya Allah, hafalannya bagus, Qur'annya bagus, tayyib, punya sistem yang bagus. Itu yang tampak. Bagaimana dengan kebobrokan yang lainnya? Tahazzub, berkelompok-kelompok kebid'ahan, al-wala' wal-barok, enggak peduli lagi. Oleh karena itu, salamatun nafs la yu'adiluha syai', keselamatan jiwa tidak ada bandingnya. Jangan beralasan ingin mengambil ilmu dari mereka yang enggak ada pada ahlu sunnah. Siapa bilang enggak ada di ahlu sunnah wal jamaah? Qala wa amma al-an fa hadithu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mudawwanun falasna bihajatin ila ilmihim abadan. Adapun saat ini, maka hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mudawwan, sudah dibukukan. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Ahmad, ya, Sunan Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya, mudawwan, sudah dibukukan. maka kita tidak membutuhkan ilmu mereka abadan selamanya. Natarafaku bi'awamihim, nad'uuhum bil hikmati wal mau'izatil hasanah, wa nubayyinu lahum. Kita berlaku lemah lembut terhadap awam mereka yang tidak memiliki ilmu, yang diam, yang tidak menjadi da'i. Nadi'uhum, kita mengajak mereka, mendakwahi mereka dengan hikmah, dengan mau'idhah hasanah, dan menjelaskan kepada mereka al-haq. Demikian pula menjelaskan al-batil. Wa nahnu da'watuna laisa hammuha wa daidanuha al-ahkamah. Da'watuna hadfuha al-awwala wal-akhira islahu an-nufusi wa irsyadun nasi ila al-haqqi wa tahdhiruhum min al-batil wal ahwa allati tadurruhum fi dinihim wa dunyahum. Dakwah kita bukanlah hammuha wa daidanuha al-ahkam. Dakwah kita bukanlah yang menjadi pokok ham, menjadi pokok dan yang didendangkan terus-menerus al-ahkam, hukum-hukum semata. Ya, hukum ini, hukum itu, ini sunni, ini mubtadi, ya, bukan semata itu, tapi tujuannya adalah islah, kata beliau. Da'watuna, dakwah kita, tujuannya yang pertama dan terakhir, hadfuha al-awwalu wal-akhiru, tujuan kita, tujuan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah pertama dan akhir, islahun nufus, memperbaiki jiwa-jiwa umat. Wa irsyadun nas, membimbing manusia ilal haq, menuju kebenaran. Bukan sikat sana sikat ini sembarangan, namun tujuannya adalah islah. In uridu illal islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah. Itulah dakwah para nabi dan para rasul, melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang ada di tengah umat. Qala wa tahdhiruhum minal batil, dan mengingatkan mereka dari kebatilan. Ini al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Inilah dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, hakikat dakwah Islam, hakikat dakwah para nabi dan para rasul. Islahun nufus wa irsyadun nas ilal haq wa tahdhiruhum minal batil wal ahwa. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, memperbaiki jiwa, membimbing manusia menuju kebenaran, dan mengingatkan mereka dari kebatilan dan hawa nafsu. Dua hal yang harus berjalan. Enggak sebatas mengajak kepada kema'rufan, kemudian meninggalkan tayyib, larangan dari kemungkaran. Harus berjalan dua-duanya. Dan mengingatkan manusia dari kebatilan dan hawa nafsu yang memadharatkan mereka, fi dinihim wa dunyahum. Kebatilan dan hawa nafsu yang memadharatkan agama dan dunia mereka. Sahih. Agama mereka rusak. Mengapa? Karena beribadah di atas kebatilan, melaksanakan ketaatan namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena di luar syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dunyahum, demikian pula dunianya. Betapa banyak biaya yang sudah dikeluarkan. Tidak sedikit waktu dan pikiran dikorbankan. Untuk apa? Untuk dakwah kelompoknya. Habis waktunya, biayanya, pikirannya. Naam, sia-sia. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Baik. Mereka menyangka bahwasanya mereka telah berbuat yang terbaik. Ya. Menyangka bahwasanya sedang mengejar bidadari. Ya, bunuh diri, bom bunuh diri dan semisalnya. Betul-betul merusak agama dan dunia mereka, rusak. Keluarganya bersedih, terjadi ini dan itu, atau mungkin sebagiannya dari kalangan jamaah atau tabligh, ya, menelantarkan anak-anaknya, istri-istrinya karena khuruj, katanya keluar fisabilillah, kemudian menyia-nyiakan keluarganya, madarat agama dan dunia, rusak. Inilah akibat dari sekian akibat tidak berjalan di atas jalan salafun salih. Qala da'watuna tumayyizu linnasi bainal haqqi wal batil. Dakwah kita adalah untuk membedakan antara kebenaran dan kebatilan bagi manusia. Ini yang benar, ini yang salah. Ditunjukkan ini yang hak untuk diikuti, ini yang batil untuk dijauhi. Wala nahkumu illa fi hali ad-darurati. Kita tidak menghukumi kecuali dalam keadaan darurat. Sudah harus terpaksa untuk menghukumi, ya, agar manusia mengerti ini al-haq, ini al-batil. Agar manusia berhati-hati dari para penyeru kepada kesesatan, hati-hati dari fulan, ya. Dia adalah seorang da'i, dari da'i misal Hizbut Tahrir ataupun Ikhwanul Muslimin atau ini dan itu. Qala fa hadzal jahilu alladhi tara annahu ala bid'atin 'allimhu wa bayyin lahu khata'ah. Maka orang jahil ini yang engkau lihat di atas kebid'ahan, 'allimhu, ajari dia. Bayyin lahu khata'ah, jelaskan kepadanya kesalahannya dengan baik, bil hikmah wal mau'idhah hasanah. Wa bayyin lahu anna hadzal 'amala bid'atun, jelaskan kepadanya bahwasanya amalan yang dia lakukan adalah bid'ah. Subhanallah. Inilah hikmah yang ada di dalam dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, tegas dan santun. Menempatkan perkara pada tempatnya. Jika dia da'i, sikapnya jelas. Meninggalkan, tidak berhubungan dengan mereka, tidak mengambil ilmu dengannya. Nah, adapun kalau orang jahil, dijelaskan dengan yang baik. Menjelaskan kesalahannya, diarahkan ke arah yang benar. Qala bayyin lahu anna hadzal 'amala bid'atun bil hujjati wal burhan. Jelaskan kepadanya bahwasanya amalan itu adalah kebid'ahan dengan hujjah, dengan dalil dan keterangan yang wadih. Wala fala'allaha an yahdiyahu ala yadayka. Ya, semoga saja Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut melalui tanganmu. Sahih. Naam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada satu orang saja melalui tanganmu, itu lebih baik daripada unta-unta merah. Harta yang istimewa di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wala tasbiqil al-ahkama al-bayana. Jangan mendahulukan hukum, terburu-buru menghukumi dia sebelum al-bayan, penjelasan. Dijelaskan dulu, ya, ini kesalahan-kesalahannya, ini dalil-dalilnya yang benar semacam ini, ya. Kalau dia rujuk, kalau dia ikut, alhamdulillah, itu harapan kita. Baru kemudian kalau tidak menerima, baru hukum ditegakkan. Qaddimil bayan thumma ba'daha idza 'anada wastakbara wa aba 'inda dzalik 'amilhu bima yastahiqqu min ahkamin wa ghairiha. Dahulukan al-bayan, keterangan. Enggak serampangan, enggak buru-buru. Dahulukan keterangan, kemudian setelah itu jika dia 'anad, membangkang, sombong dan enggan untuk mengikuti al-haq, 'inda dzalik, di saat itu, 'amilhu, perlakukan dia dengan perlakuan yang yastahiqqu min ahkamin wa ghairiha. Perlakukan dia dengan hukum-hukum atau yang semisal itu, yang sesuai dengan keadaan orang tersebut. Nah, ini barakallahu fikum, menunjukkan pentingnya bagi kita semuanya untuk membekali diri kita dengan ilmu. Tayyib. Kemudian adanya upaya untuk mengajak saudara kita kepada al-haq. Nah, karena ilmu adalah suatu senjata yang penting. Pertama kali bagi diri kita sendiri. Yang kedua untuk saudara kita. Dengan ilmu tersebut akan menyelamatkan diri kita dan orang lain. Sampai dikatakan oleh sebagian salaf, Aban bin Sulaim mengatakan, kalimatu haqqin min akhika khairun min malin. Yu'tika iya. Fa innal kalimah tahdika wal mal yudghika. Sesungguhnya ucapan kebenaran, al-haq, dakwah, ilmu dan semisalnya, ya, itu lebih baik daripada harta yang diberikan oleh saudaramu kepadamu. Fa innal kalimah tahjika, sesungguhnya kalimat al-haq, ilmu, agama itu akan membimbing dirimu, mengajak dirimu untuk masuk ke dalam surga, menyelamatkan dari neraka. Sementara harta itu akan menyebabkan dirimu melampaui batas, berbuat zalim dan semisalnya. 6. Qala, terlanjutkan pertanyaan berikutnya. As-su'al, hunaka khatibun yadhkuru kalama ba'di ahli al-bida'i wa la yubayyinu dhalala hadha alladhi naqala anhu. Fahal yajuzu al-istirilali bikalamihim dunat tahdhiri minhum. Di sana ada khatib alladhi yakhtub. Di sana ada khatib yang menyebutkan ucapan sebagian ahli bid'ah dan tidak menjelaskan kesesatan orang yang dia nukil darinya. Tidak dijelaskan kesesatannya. Fahal yajuz, apakah boleh al-istidlalu, apakah boleh berdalilkan dengan ucapan mereka tanpa adanya tahziran terhadap mereka, tanpa adanya peringatan terhadap mereka. Al-jawab, qala, mithlu, mithlum min ahli al-ahwa'i atau mithlu man ahlul ahwa, bisa dijumikan mithlu man, seperti siapa, apakah ahli bid'ah, seperti siapa dari kalangan ahli bid'ah. Qala as-sa'il, sa'il mengatakan, sang penanya mengatakan, mithlu Abi Hamid Al-Ghazali matalan, seperti Abu Hamid Al-Ghazali. Yastadillu bi kalamihi fi khutbati Jum'atin. Sang khatib berdalilkan dengan ucapan Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, berdalilkan dengan ucapannya pada khutbah Jumat. Wala yunabbihun nas ala anna hadzal rajula min ahli al-ahwa. Ini juga dimaksudkan Abu Hamid Al-Ghazali As-Sufi. Zahirnya demikian. Dia berdalilkan dengan ucapan Abu Hamid Al-Ghazali pada khutbah Jumat dan tidak mengingatkan manusia bahwasanya orang ini dari kalangan ahli bid'ah, karena sudah masyhur di kalangan manusia yang punya kitab Ihya Ulumuddin, padahal adalah imatu ulumuddin, menghancurkan ilmu agama. Al-Syaikh, kata beliau, hafizahullah ta'ala, awalan, yang pertama, limadha yakhtubu bikalamih ma'indahu kitabullah, mengapa dia berkhutbah berlandaskan ucapannya? Apakah dia tidak punya kitabullah, hafalan Al-Quran, atau bisa menukil ayat? Ma'indahu sunnatu Rasulillah, apakah dia tidak punya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ma'indahu kalamus salaf, apakah tidak punya ya ucapan salaf, asar mereka? Yatsruku kalama a'immatil islam was salafus saleh, dia tinggalkan ucapan para imam kaum muslimin dan salafus saleh. Wa yatsruku kalama ibni taimiyah wa ibnil qayyim wa ghairihima minal a'immah, dia meninggalkan ucapan ibnu taimiyah, ibnul qayyim dan yang lainnya dari kalangan para imam. Wa ya'ti bi kalami ahlil bid'ah, lalu mendatangkan ucapan ahli bid'ah. Hadza khata'un, ini kesalahan. Nah, yunsahu bitarkihi, dinasihati untuk meninggalkan hal demikian. Jangan menukil dari ahli al-bid'ah. Wa yunsahu bitariqatis salaf, dan dinasihati untuk menempuh jalan salafus saleh. Yang dikatakan oleh para ulama, ya, tariqus salaf aslam wa ahkam. Jalan salaf itu aslam, jalan yang paling selamat, wa ahkam, dan paling penuh dengan hikmah. Itulah jalan salafun saleh, jalan yang paling selamat dan jalan yang paling penuh dengan hikmah. Qala yunsahu bi tariqati as-salafi fi ihmali ahli al-bid'i wa ikhmadi fitnatihim. Baik. Maka orang tersebut dinasihati untuk mengikuti jalan salaf dengan cara ihmal ay tark, meninggalkan ahli bid'ah, jangan menukil sedikit pun dari ahli bid'ah. Demikian pula fi ikhmadi fitnatihim, dan demikian pula untuk memadamkan fitnah ahli bid'ah. Jangan disebut, jangan dinukil, jangan diambil ilmunya. Nukil dari ulama-ulama yang jelas dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Inilah kebenaran apa yang diucapkan oleh Salafun Shalih Ibnu Sirin dan yang lainnya. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ya, ilmu ini adalah agama, maka ambillah dari mana maka perhatikan dari mana kalian mengambil agama tersebut. Menyaring, memilih, dicari ilmu yang bersumber dari sumber yang safi, yang murni. Nah, itulah yang diwarisi oleh para ulama kita dari salafun salih, dari para nabi dan para rasul. Barakallahu fikum. Ini panjang ini, 1, 2, 1. Masih berapa menit? Baik, bismillah, kita lanjutkan. Kita masuk pada bab berikutnya, ad-da'watu as-salafiyyatu, dakwah salafiyah. Satu pertanyaan, jawabannya 2 halaman lebih setengah, hampir 3. Qala as-su'al hal as-salafiyyatu hizbun minal ahzab? Apakah salafiyah itu satu kelompok dari kelompok-kelompok yang ada? Apakah benar dikatakan salafiyah adalah hizbun, partai, atau makna yang semisal itu? Ini lihat jawaban, pertanyaannya pendek sekali, jawabannya panjang. Ini kalau yang menjawab siapa? Minar rasikhina fil ilm. Kalau yang ditanya adalah orang yang kokoh ilmunya. Pertanyaannya pendek, jawabannya panjang, penuh dengan rincian dan ilmu. Qala hafizahullahu ta'ala al-jawab, jawabannya. Ana qad ajabtu ala mithli hadha su'al fi manqalin tawil. Saya telah menjawab pertanyaan semisal ini pada maqal, ucapan yang panjang, jawaban yang panjang. Nushira fi jaridati al-muslimun, disebar di majalah atau koran al-muslimun. Jawabannya panjang. Qal as-salafiyun hum ahlul haqqi. Salafiyun adalah pengikut kebenaran. Wal intima'u ila al-manhaji as-salafi syarafun. Al-intima', al-intisab, menisbahkan diri kepada manhaj salaf. Saya salafi, saya pengikut ahlus sunnah wal jamaah, mengikuti salafun as-salih, ya, syarafun, itu kemuliaan. Wal akhdhu bihi wal 'adlu 'alaihi bin nawajidh wajibun aujabahu Allah tabaraka wa ta'ala. Mengambil manhaj tersebut, menggigitnya dengan gigi geraham kita yang paling belakang, wajib. Jadi memegang teguh, memegang erat, seerat mungkin, wajibun, wajib. Allah mewajibkan hal yang demikian. wa hatamahu Allahu azza wa jal. Hatam bermakna aujab. Allah mewajibkan hal itu. Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu al-amr. Allah memerintahkan. Dan sesungguhnya ini merupakan jalanku yang lurus. Fattabi'uhu. Maka ikutilah. Al-aslu fil amr aba yufidu al wujub. Hukum asal perintah itu apa? Wajib. Fattabi'uhu. Wajib untuk mengikuti jalannya Allah. Kemudian wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan siapapun yang menyelisih rasul setelah jelas keterangan bagi orang itu, setelah jelas agama, ilmu, dakwah, wa yattabi' dan mengikuti, dia mengikuti selain jalan kaum mukminin. Ini syahidnya. Ya. Dia mengikuti selain jalan kaum mukminin. Siapa kaum mukminin? Awwaluhum as-sahabah. Yang paling pertama adalah para sahabat. Ini menunjukkan ya, wajibnya mengikuti jalan mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak mencukupkan menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ditambahkan poin kedua, dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, yaitu sahabat. Apa balasannya? Nuwallihi, kami selewengkan dia kemanapun dia menyeleweng, dan kami masukkan kami masukkan dia ke dalam jahannam, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Balasannya dua, di dunia penyelewengan, di akhirat dimasukkan ke dalam jahannam dengan sebab berpaling dari jalan Nabi dan jalan Salafus Saleh. Menunjukkan apa? Wajibnya berpegang teguh dengan jalan Nabi dan Salafus Saleh. Qala fal manhaju as-salafiyyu famal manhaju as-salafiyyu illa sayrun ala sabilil mu'minin minas sahabati wattabi'in was-salafus saleh. Tidaklah manhaj salaf melainkan sair, berjalan di atas jalannya kaum mukminin, meliputi para sahabat, tabi'in dan salafus saleh. Wal adillatu ma qultu lakum minal masadir al-qadimati wal haditsati. Ya. Adapun adillah, apa yang sudah saya sebutkan kepada kalian berupa sumber-sumber qadimah dahulu ataupun haditsah. Naam, yang belakangan. Summa hum laisu hizban. Dan mereka bukanlah hizb, partai. Tidak ada namanya partai salafi. Walakinna al-ahzaba Allah lata turidu an tushawwiha al-manhaja as-salafiyyah. Namun partai-partai itu, kelompok-kelompok itulah yang tersesat, yang menginginkan untuk tushawwih, mencoreng, ya, merusak manhaj salaf. Watasuddanna sa'anhu, dan menghalangi manusia dari jalan salaf. Yaqulun nahnu ahzabun wa hum ahzabun mithluna. Kami ini ahzab, kami partai, kami kelompok. Mereka itu juga kelompok partai. Ya. Kami itu kelompok ini, Ikhwan Muslimin, Hizbut Tahrir. Ya, silakan mengambil jalan kami atau mengambil mereka. Sama-sama ahzab, ada benarnya ada salahnya. Itu tujuannya apa? Mencoreng nama baik manhaj as-salaf. Manhaj salaf la khata'a fih. Manhaj salaf enggak ada salahnya. Yang salah adalah orang yang ya menisbahkan diri, kadang dia jatuh pada kesalahan. Namanya manusia, tidak ada yang ma'sum kecuali Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan dijelaskan nanti poin ini. Nah, fasalafiyun yata'awanu 'alal birri wattaqwa. Salafiyun saling bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Hadza amrun aujabahu Allah. Ini merupakan perkara yang diwajibkan oleh Allah. Ma min nabiyyin illa yad'u wa yad'u wa yaltaffu an-nasu 'alayhi. Tidak ada seorang nabi pun kecuali dia berdakwah. Kemudian manusia ya berkumpul di sisi Nabi tersebut, berjalan bersamanya. Wa yakununa jama'atan, kemudian mereka menjadi jamaah, berkelompok. Wa ma min muslihin illa wan nasu yaltafuna haulahu. Dan tidak ada seorang yang melakukan islah, perbaikan, mengajak kepada kemakrufan, melarang kemungkaran, melainkan manusia berkumpul di sekelilingnya. Wa yakununa jama'atan, sehingga mereka menjadi jamaah. War rasul sallallahu alaihi wasallam da'a wal taffan nasu haulahu wa kawwanu jama'atan wa mujahidatan tunshirul islama wa tuqatilu fi sabilihi. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah, manusia berkumpul di sekeliling Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mereka membentuk jamaah, kelompok ya. Dan mujahidah, kelompok yang siap berjihad, menebarkan Islam dan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan wal mu'minuna kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dha. Kaum mukminin bagaikan satu bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Qala fayajibu ala kulli man dana bisalafiyah. Maka wajib bagi setiap orang yang dana yadinu. Siap wajib bagi setiap orang yang menjadikan salafiyah sebagai agamanya, dia nisbahkan dirinya sebagai salafi. Naam. An yaqifa ala janibi akhihi wa yansuruhu. Coba barakallahu fik. Ya. Barakallahu fikum, kata beliau, wajib bagi dia untuk berdiri di sisi saudaranya, yansuruhu, menolong dia. Selama dia di atas jalan salafiyah, ditolong. Walau sammahum haula'i al-khawanatu hizban, walaupun mereka al-khawanah, para pengkhianat, menamai salafiyin dengan hizb, hizb salafi. La yadurruhum li'annahum hizbullah. Penamaan itu enggak memadaratkan salafiyah, karena mereka adalah hizbullah, mereka adalah pasukannya Allah. Lakin ala tariqatihim yaghluna fil masyayikh wa yuqaddisunahum wa yuwaluna wa yu'aduna min ajlihim abadan. Yamtamassakuna bil batil wa yudafi'una anhu abadan. Hadza la yajuz. Namun ya, ala tariqatihim, di atas jalan mereka, jalan al-hizbiyun wal khawana, mereka memiliki apa? Yaghlun, berlebihan terhadap masyayikh, guru-guru mereka. Ya. Tatkala tidak berjalan bersamanya. Coba lihat al-hajuri wal-hajuriyun. Punya sikap yang luar biasa. Kalau tidak sejalan dengan dia, betul-betul dijatuhkan. Ya. Walaupun tayyib dari sisi umur, dari sisi ilmu, jauh sekali. Bagaimana hajuri menjatuhkan Syekh Ubaid, hafizahullah ta'ala. Sikap yang berlebihan. Bagaimana dia mengangkat murid-muridnya menjadi masyayikh. Sikap yang ghulu. Melebihi al-haddadiyah. Qala lakin ala tariqatihim, namun di atas jalan mereka al-khawana tadi, yaghlun, mereka itu berlebihan ghulu terhadap masyayikh mereka. Wa yuqaddisunahum, mensucikan guru-guru mereka dari kalangan sufiyah ataupun yang lainnya, luar biasa pengagungannya. Wa yuwaluna, mereka loyal membela cinta. Wa yu'aduna, memusuhi min ajlihim, karena guru-gurunya, karena kelompoknya, abadan. Ini menjadi prinsip yang terus mereka jalani. Yatamassakuna bil batil wa yudafi'una anhu, berpegang teguh dengan kebatilan. Naam. Dan membela kebatilan itu abadan, terus mereka lakukan tanpa ada pengingkaran. Ya. Illa man rahimahullah. Hadza la yajuz. Ini enggak boleh. Kemudian beliau jelaskan, qala idza akhta'a Ibnu Taimiyah. Kalau Ibnu Taimiyah salah, naqulu akhta'a. Ibnu Taimiyah salah. Wa idza akhta'a Ibnu Baz, naqulu akhta'a. Jika Ibnu Baz salah, maka kita katakan akhta'a. Wa idza akhta'a Muhammadu ibnu Abdul Wahhab naqul akhta'a. Jika Muhammad bin Abdul Wahhab salah, kita katakan salah. Inilah Ahlussunnah wal Jamaah yaquluna ma lahum wa ma 'alaihim. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan ya kebenaran itu memang demikian, kalau mereka salah dikatakan salah, jujur. Mengapa? Karena tujuannya adalah agama. Islahun nas wal mujtama' wa li istiqamati hadzal din. Tujuannya adalah memperbaiki manusia, masyarakat dan menjaga kelurusan agama. Yang penting agama itu lurus, bukan ashkhos. Yang jadi patokan adalah agama, bukan pribadi-pribadi. Ya, bukan pribadi menjadi ukuran agama. Namun agama yang menjadi ukuran si fulan alal haq, si fulan ala al-batil. Ya. Demikian Ahlussunnah wal Jamaah yaquluna ma lahum wa ma alaihim, mengatakan apa yang bersifat positif untuk mereka, kebenaran ataukah kebatilan. Kalau salah dibilang salah. Mengapa? Karena tujuannya adalah menjaga agama, bukan mensucikan ya personilnya, memperbanyak orang, namun di atas kebatilan. Ara'aitum amla, kalian lihat atau tidak? Ya, kita melihat demikian. Akan beliau contohkan lagi. Wa khata'a haula min jinsi wa khata'u haula'i min jinsi khata'i al-a'immah. Kesalahan mereka seperti atau sejenis dengan kesalahan para imam. Tayyib. In asabu falahum ajrani wa in akhta'u falahum ajrun wahid. Kalau mereka salah, mereka dapat dua pahala. Kalau mereka benar, mereka dapat dua pahala, kalau salah dapat satu pahala. Ijtihad. Lakin la yumkinu an na'khudha khata'ahum aw nudafi'a an dzalikal khata'i. Namun tidak mungkin bagi kita untuk mengambil kesalahan mereka dan membela kesalahan itu. Dibila-bila mati-matian, syekhnya salah, syekhnya ini salah. Apa dikatakan oleh masyayikh ya, ikhwani, bahkan dikatakan akhbath minal ikhwani, minal ikhwaniyin, lebih buruk daripada ikhwaniyin. Dibela. Dia mengucapkan A, muridnya mengucapkan carikan dalil Al-Qur'an, Sunnah, dan banyak. Membela. Yudafi anil batil. Nah, membela di atas kebatilan. Na'udzubillah min dzalik. Lakin hadza la yutawafaqu ma'ahum. Ini enggak boleh diberlakukan untuk mereka. Enggak boleh disetujui. Kemungkaran harus diingkari. Ad-dhalalatul kubra min ad-dhalalati yaqulu lak haqqun wa yudafi'una anha. Naam. Kesesatan yang terbesar dari sekian banyak kesesatan yaqulu laka. Ya, seseorang mengatakan kepadamu kebenaran wa yudafi'una anha, sementara mereka ya membela kebatilan. Ya, semestinya apa? Kita mengikuti al-haq tersebut. Qulil haqqo walau murra. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Walaupun guru kita, ustaz kita disampaikan dengan cara yang baik. Inilah Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga tegak al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Khairiyah fi hadhil ummah innama takunu limadha bi al-amri bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kebaikan akan teraih ketika mengajak kebenaran dan mengingkari kemungkaran itu dijalankan. Qal al-an lamma katabna fi sayyidi kutubin, saat ini ketika kita menulis tentang Sayyid Kutub, yasubbu as-sahabata wa yukaffiru bani umayyah minhum wa yukaffiru ad-daulah al-abbasiyah wal umawiyah. Kita menulis tentang Sayyid Kutub, dia mencela sahabat, mengkafirkan Bani Umayyah di antara mereka, mengkafirkan daulah Abbasiyah, daulah Umayyah, dikafirkan. Ya, sumber takfir adalah pemikiran Sayyid Kutub. Baik dari Ikhwanul Muslimin ataupun yang lainnya, sumbernya dari Ikhwan, dari Sayyid Kutub. Ya. Yukafirul ummata kullaha. Dia mengkafirkan semua manusia, semua umat. Wa yakulu bi khalqil Qur'an, mengatakan Al-Qur'an makhluk. Wa yaqulu bil hululi wa wahdatil wujudi war rafdi wa fikri al khawarij, dia mengatakan adanya akidah hululiyah, Allah menyatu dengan makhluk, adanya persatuan, ya, kalau tadi unsur lahut wa nasut, au nasut dengan lahut, Allah, sifat-sifat Allah menyatu pada sebagian makhluk, atau makhluk menyatu dengan Allah, wa wahdatil wujud, adanya persatuan Allah di mana-mana dan lain sebagainya. Warafdi, demikian pemikiran rafad, pemikiran mengedepankan Ali bin Abi Thalib, ghulu terhadap Ali dan semisalnya. Wa fikri al khawarij, demikian pula pemikiran khawarij. Wa bid'ain qadimatin wa hadithatin minas syarqi wal gharb, bid'ah dahulu maupun sekarang, dari timur sampai barat. Wallahi yudafi'una anhu, demi Allah mereka ahli bid'ah, yudafi'un, membela mati-matian, ya, mengagungkan Sayyid Qutb dan kitab-kitabnya. Yudafi'una anhu, dibela. Yuwaluna wa yu'aduna alaih, loyal dan benci, memusuhi atas dasar Sayyid Qutb. Wa yudafi'una an kutubihi, membela kitab-kitabnya. Wa yuharibuna al-kutuba allati in basaqat minal manhaji as-salafi, dan memerangi kitab-kitab yang terbit, yang dihasilkan dari manhaj salaf. Tasulu wa tajulu alal batil bihadal manhaj, ya, mereka hizbiyun menyergap, menyerang, ya, apa, berputar-putar di atas kebatilan tersebut, bihadal manhaj, untuk menyerbu siapa? Da'wah Ahlussunnah wal Jamaah. Yuharibunaha asyaddal harb, memerangi dakwah salafiyah dengan peperangan yang luar biasa, bersatu padu. Tujuannya apa? Melawan salafiyin. Fahal as-salafiyuna sami'tumuhum yudafi'una an khata'ih, apakah salafiyun tayyib mendengar mereka yudafi'una an khata'ih, membela kesalahan, yakni kesalahan gurunya, syekhnya? Salafiyun tidak demikian. Idza akhta'a fulan, kalau salah seorang dari alim salafi salah, yaqulun, mereka mengatakan wallahi akhta'a, demi Allah dia salah. Yukhatti'u ba'dhum ba'dha, mereka menyalahkan satu sama lain. Disalahkan, Syekh fulan salah, yang benar gini. Hadza Hamudu At-Tuwajiri yaruddu 'ala Al-Albani, Syekh Hamud At-Tuwajiri salafi, membantah Syekh Al-Albani. Wal Albaniyu yaruddu ala Hamud At-Tuwajiri, demikian pula sebaliknya, Syekh Albani membantah Syekh Hamud At-Tuwajiri namun dengan penuh ihtiram. Ismailu Al-Ansari yaruddu ala Al-Anbali, yaruddu ala Al-Albani, demikian pula Ismail Al-Ansari, masyaikh Ahlussunnah, min masyaikh Ahlussunnah, membantah Syekh Albani. Al-Albani yaruddu ala Ismail Al-Ansari, demikian pula sebaliknya. Summahum ikhwanun, namun mereka apa? Bersaudara. Walau yaruddu ba'duhum ala ba'din, walaupun, ya, mereka membantah satu sama lain. Bantahan yang dilakukan karena apa? Persaudaraan. Melihat, ya, unsur akhaka dzaliman au mazluman, salah dalam fatwa, salah dalam bersikap, dibantah, diarahkan. Ad-Daruqutni wa Abu Hatim wa Abu Zur'ah raddu 'ala al-Bukhari. Imam semua ini, Daruqutni, Abu Hatim, Abu Zur'ah, membantah Imam Bukhari. Haula a'immah. Lakin 'inda haula iyyaka an tantaqidh. Iyyaka an tantaqida. Limadha? Namun di sisi mereka hizbiyun, hati-hati, awas. Jangan mengkritik, diam saja. Enggak usah dikritik kalau ada kesalahan. Lima, ada apa ini? Ahlul dhalali la yujizuna an naqda li a'immatihim mahma balaghu minad dhalal. Coba lihat perbedaannya. Ahlul dhalal tidak membolehkan an naqd, enggak boleh ngkritik, enggak boleh bantah. Manut semuanya. Yih, gitu. Ya. Manut, tidak boleh membantah, tidak boleh mengkritik walaupun salah terhadap para imam mereka, mahma balaghu minad dhalal, kesesatan apapun yang mereka capai, sesat apapun enggak boleh dibantah. La yajuzu naqduhum abadan, tidak boleh mengkritik mereka sama sekali. Diam. Ba'daha yaqulun ainal muwazanat, setelah itu mereka mengatakan, ya, ainal muwazanat, mana sikap namanya apa istilahnya menimbang al-haq dengan al-batil. Wallahi ma fihi muwazanatun indahum li ahli sunnah. Demi Allah, ya. Enggak ada muwazanah sikap adil menurut versi mereka. Katanya apa? Muwazanah itu menyebutkan kebenaran juga kebatilan, disebutkan dua-duanya. Namun mereka enggak mau menyebutkan apa? Kebatilannya. Seandainya ditimbang, mana lebih berat, berbahaya? Berbahaya kebatilannya. Wallahi ma fihi muwazanat indahum li ahli sunnah. Demi Allah, mereka enggak punya sikap adil, enggak punya sikap tengah, insaf terhadap ahli sunnah. Curang, ya. Hatta manhaju al-muwazanat ala butlanih. Demikian pula sebenarnya manhaj muwazanah itu batil, ya. Di atas kebatilan itu mereka enggak menerapkan untuk diri mereka. Ya. Kalau kita melihat, ini adalah rumus yang batil, kaidah yang batil. Ansha'u manahija wa usulan lis-saddi an sabilillah wa li himayatil bid'ah wadh-dhalal. Mereka buat manhaj-manhaj, metode-metode dan usul-usul, prinsip-prinsip untuk mencegah manusia dari jalan Allah dan untuk membela dan menjaga bid'ah dan kesesatan mereka. Kaifa hasanatuhum? Bagaimana kebaikan mereka? Yang disebutkan kebaikan toh. Ta'ti mi'atu bid'atin kubra li fulan yaqulu lak la hasanatun ra'aitum ainal murji'atu al-ghulah. Ya, ta'ti mi'atu bid'ah atau ta'ti mi'ata bid'atin kubra li fulan, engkau mendatangkan ya 100 bid'ah yang besar kepada mereka. Fulan telah berbuat kebid'ahan sekian bid'ah besar. Yaqulu lak, lalu Hizbi tadi mengatakan lahu hasanat, dia itu punya kebaikan yang banyak. Coba lihat, antum datangkan bukti A 1, 2, 3 sampai 100. Bukan ringan ini, bid'ah kubro, bid'ah besar, khalqil Quran, hululiyah, wahdatul wujud dan lain sebagainya. Dia mengatakan yaqulu lak lahu hasanat, dia itu punya banyak kebaikan, enggak usah dibicarakan. Ra'aitum, kalian lihat? Ya. Memang demikian. Ainal murji'atul ghula? Kalau demikian, bagaimana? Di mana murji'ah ghula itu? Jadi diterima saja murji'ah ghula itu. Iman itu sepenting apa? Ma'rifah dalam qalb. Mukmin apa mukmin? Kata murji'ah ghula mukmin. Konsekuensinya ya iblis mukmin. Mengaku Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan enggak tunduk. Naam. Ainal murji'atul ghula? Kalau demikian, murji'ah ekstrem itu di mana? Al-an ikhtabiruhum fi Afghanistan wa fi Turkiya wa ma yajri fiha. Sekarang uji mereka terkait dengan kejadian di Afghanistan, Turki dan yang terjadi di sana. Wa ikhtabiruhum biha ula al-ashkhasi madha yakulun. Uji mereka, yakni kelompok-kelompok sesat itu, ya. Bagaimana uji mereka dengan ashkhas biha ula'il ashkhas madza yaqulun, apa pendapat mereka, komentarnya apa? Madza yaqulun, wallahi al-murji'atu yukhajjiluna min hadhihi al-manahij. Demi Allah, murji'a yukhajjilun, mempermalukan manhaj-manhaj tersebut, ya. Mereka muslimin tidak ada sikap adil. Thumma hum ashiddau ala ahli al-manhajis salafi. Di sisi lain, ya, mereka adalah asyidda, sangat amat keras sekali. Sudah mubalaghah ya, sangat amat keras sekali terhadap manhaj salafi. Yuwajjihuna lahum at-tuhama wat-tu'una wadh-dhalimata. Ya, mengarahkan kepada ahlu sunnah wal jamaah salafiyin tuham, tuduhan-tuduhan palsu. Tu'un, apa? Celaan-celaan. Zalimah yang zalim. Ubtiliyat al-ummatu bihadihi al-ahzabi. Umat diuji dengan ahzab, kelompok-kelompok itu. Wa hizbiyatuhum ya ikhwata nakabat biha. Hizbiyah mereka ya ikhwat betul-betul menghancurkan apa? Umat. Fassalafiyun hizbullah idha kana labudda. Maka salafiyun adalah hizbullah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka ada hizbullah. Jika memang dikatakan hizb. Fahum hizbullah kama qala Allahu an rasulihi alaihi salatu wassalam. Mereka adalah hizbullah sebagaimana Allah katakan tentang rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwasanya hizbat Allah SWT, mereka adalah orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Ma'zirah alal itha'alah. Mohon maaf. Panjangkan 10 menit untuk melengkapi tanya pertanyaan.